Maafkanku kali ini harus pergi, meninggalkan kamu yang aku sayangi. Banyak mata iki milih nuras hati, kelingan tresnoku orang direstui. Mama papa maafkan aku yang tak bisa membawa calon mantumu mule. Mergo anakmu dikira diparingi restu marang calon besanmu. Sang tenane hati iki loro-loro-loro, cintaku terhalang oleh restune wong tuwo. Jarene janjimu urip bareng nganti bongko, nyatane saiki kowe digondol wong liyo. Sekejap hati rasanya kowe rapi lidah di nong hati nyakseni kowe rabi lilo dadi dedungo arep tekanmu dadi jondo kabe ati tetep lakoni masih radi restui tapi nek kowe wedi mung dicap anak ra berbakti emang ten ngono anak.